dirinya jauh dari majlis yang dipenuhi dengan rahmat, dirinya jauh dari majlis yang dipenuhi dengan ketenangan, dirinya jauh dari majlis tentang mengingatkan tujuan hidup, mengingatkan tentang halal haram. Lihat dalam hadis Hanzalah radhiyallahu anhu, beliau di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Nafaqa Hanzalah ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, Hanzalah sudah menjadi orang munafik. Kemudian Hanzalah bercerita apa sebabnya Hanzalah sudah menjadi orang munafik. Dan kata-kata munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berat, karena munafik berarti keluar dari Islam. Lisannya mengatakan iman, hatinya kafir. Ini munafik di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Hanzalah mengatakan nafaqa Hanzalah, Hanzalah itu sahabat Rasulullah. Wahai Rasulullah, Hanzalah sudah menjadi orang munafik. Maka ini berat. Kenapa? Kau wahai Hanzalah, engkau menjadi orang munafik. Maka Hanzalah bercerita, nakunu indaka tudzakkiruna bil jannati wan nar. Ketika kami bersama engkau, maka engkau mengingatkan kami tentang surga neraka. Ka'annahu ra'yu 'ain. Seakan-akan surga dan neraka tersebut kami bisa lihat di hadapan mata kami. Kami bisa rasakan, kami bisa panca indrakan. Saking seringnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan tentang surga dan neraka. Dan itu yang dirasakan oleh para sahabat. Kalau sering duduk di majelis ilmu, dia senantiasa bertambah keimanan, bertambah ketakwaan, selalu ingat Allah, selalu diingatkan tentang akhirat, diingatkan tujuan hidup. Ya. Sehingga tidak lalai dengan dunia, tidak lalai dalam menjalankan perintah atau menjauhi larangan. Biasanya orang yang jauh dari majelis ilmu, maka dia mulai mempermudah hal-hal yang mungkin dahulu dia sangat tabu mengerjakannya. Dia mempermudah meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Dia mempermudah mengerjakan hal-hal maksiat. Ini gara-gara jauh dari majelis ilmu. Kemudian Alhamdulillah berkata, walakin idza afasna al-azwaj wadh-dhayyi'at nasina katsiran. Akan tetapi wahai Rasulullah, kalau sudah kita keluar dari sisi engkau, kami bertemu dengan pekerjaan kami, bertemu dengan istri dan anak-anak kami, maka kami lupa. Nah, ini menunjukkan memang seperti itu orang yang jauh dari majelis ilmu. Maka saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudari selalu tetap duduk di majelis ilmu. Luangkan waktu untuk menduduki majelis ilmu. Karena ini adalah riyadul jannah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marattum bi riyadil jannah farta'u fiha." Jika engkau melewati kebun-kebun surga, maka masuklah ke dalamnya. Nikmati kebun tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wama riyadul jannah?" Apa itu kebun-kebun surga yang ada di dunia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hilaqudz dzikr." Yaitu perkumpulan untuk berzikir, untuk mengingat halal haram. Ini afdhalul dzikir, untuk mempelajari kitabullah, mempelajari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jika ada malas dalam menuntut ilmu, coba rajak lagi. Introspeksi diri lagi. Ya. Karena sekali kita tidak hadir, ketinggalan banyak. Sekali tidak hadir, maka akan membuat majelis ilmu tidak ada nilainya. Maka jangan sampai ada dalam perasaan kita seperti itu. Terutama saya berbicara kepada jamaah yang memang mereka mempunyai kelapangan waktu, tidak ada pekerjaan sama sekali. Maka waktu kita setiap hari sudah 8 jam kita gunakan untuk bekerja, untuk pekerjaan dunia. 1 jam paling, maksimal 2 jam kita duduk di sini untuk menuntut ilmu. Yang itu kewajiban, yang kalau kita tidak kerjakan kita berdosa. Intinya poin pertama yang ingin saya sampaikan, jangan bosan dengan majelis ilmu. Majelis ilmu selalu, jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan dalam menuntut ilmu. Ah, sudah dipelajari, itu-itu aja. Jangan. Kenapa? Karena lihat perkataan Sa'id ibn Jubair rahimahullah, seorang tabi'i. Beliau mengatakan, "La yazalu ar-rajulu 'aliman ma ta'allam. Fa idza istaghna waqtafa fa'lam annahu ajhala ajhalu ma yakun." Masih saja seseorang dinamakan seorang yang berilmu selama dia belajar. Apabila dia sudah istighna, merasa cukup, merasa tidak perlu lagi, iktafa, maka ketahuilah dia adalah orang yang paling bodoh. Pertanyaannya, kenapa Sa'id ibn Jubair mengatakan dia orang paling bodoh? Karena dia menganggap bahwasanya dirinya sudah mendapat ilmu, padahal masih banyak ilmu-ilmu yang perlu dia pelajari. Lihat lagi perkataan Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah. Beliau mengatakan, "Ta'allamu, ta'allamu, fa idza 'alimtum fa'malu." Belajar kalian, belajar, terus belajar. Jika kalian telah belajar, maka amalkanlah. Maka jangan pernah bosan. Terutama sekali lagi yang memang tidak ada pekerjaan mendesak dia untuk duduk selain majelis ilmu. Daripada kita di rumah mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka duduk di majelis ilmu. Ini hal pertama. Yang kedua, yaitu salah satu konsep hidup seorang muslim yang tidak merasakan kerugian dunia akhirat, yang akan dia bahagia dunia akhirat, adalah dengan mengamalkan surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian. Semua dari manusia. Jenis di sini kerugian, kecuali illal ladzina amanu. Kecuali orang yang beriman. Ini orang yang berilmu, karena iman tidak bisa kecuali dengan ilmu. Wa amilu salihat, setelah berilmu maka mengamalkan ilmu tersebut. Setelah mengamalkan tidak cukup untuk dirinya, dan ini hebatnya ilmu. Ya, tidak cukup untuk dirinya saja, tapi dia mengajak yang lain. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis shabr. Lalu saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Artinya saling menasihati dalam kebenaran itu mendakwahkan ilmu tersebut. Maka saya berpesan, alangkah indahnya kita mengamalkan hadis Rasul kepada Ali bin Abi Thalib. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Artinya, sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada seseorang dengan perantaramu. Artinya orang lain mendapat petunjuk gara-gara kita ngajak kepada majelis ilmu, kepada sunnah. Itu lebih baik dibandingkan mendapatkan dunia yang sangat berharga. Unta yang merah. Unta merah adalah anfasu amwali al-Arab. Yaitu harta yang paling berharga bagi orang Arab. Maka jika ingin mendapatkan hal yang berharga, ajak saudarakah, kawankah yang bisa diajak untuk menghadiri majelis ilmu. Dan jangan lupa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pelaku kebaikan tersebut. Maka coba diajak. Mengajak orang tersebut bahkan yang sudah lama-lama, yang sudah lama meninggalkan majelis. Ya. Meninggalkan majelis, suruh duduk di majelis ilmu, di SMSI, diajak kembali untuk duduk di majelis ilmu. Karena saling menasehati di dalam kesabaran, di dalam ketakwaan, maka ini termasuk daripada sifat orang yang mereka itu bahagia, tidak pernah sengsara. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dua pesan bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, jangan pernah bosan menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, karena di dalamnya terdapat kebaikan dunia akhirat. Daripada waktu kita terbuang percuma mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat, menonton hal-hal yang tidak bermanfaat. Cuma 2 jam kita gunakan waktu kita. Itu pun tidak setiap hari. Ya. Itu pun di tempat yang nyaman, tidak panas, semuanya disediakan. Haus tinggal ambil, minum. Maka mendapat pahala. Subhanallah. Ini warisan Nabi. Majlis ilmu yang didasari dalam Quran dan Sunnah adalah warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal anbiya al-ulama'u warathatul anbiya. Fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirham, walakin warathul ilma, faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir." Sesungguhnya para nabi adalah pewarisnya, para ulama adalah pewarisnya para nabi. Dan sesungguhnya para nabi dan rasul tidak mewariskan harta emas dan perak, tidak. Tetapi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka dia berarti mengambil warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya yakin sekali bahwa kebiasaan yang dahulunya duduk di majelis ilmu kemudian menghilang, itu pasti ada apa-apa. Pasti ada apa-apa. Entah dia melalaikan kewajiban atau meremehkan maksiat. Pasti. Karena hilang dari dirinya majlis, majlis rahmat, majlis didoakannya oleh para malaikat. Hilang dari dirinya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan sekarang hadis yang ke-799. Jadi malam Selasa kebiasaan di Masjid Imam Syafi'i, malam Rabu kebiasaan di Masjid Imam Syafi'i adalah belajar adab. Adab itu adalah perbuatan. Perbuatan yang berkaitan dengan tingkah laku. Tingkah lakunya seorang muslim, adabnya seorang muslim itu bagaimana? Cara makan, cara berpakaian, cara duduk, cara berdiri, cara bergaul, cara berakhlak atau berkomunikasi dengan sesama, dengan istri, keluarga, orang tua. Maka ini khusus di malam Rabu di Masjid Imam Syafi'i belajar akhlak, belajar adab. Dan kitab yang kita pilih adalah kitab Riyadhus Shalihin. Yang di dalam kitab tersebut ada babul adab, kitab adab. Dan kita sudah sampai kepada adab berpakaian. Hadis yang ke-799, saya bacakan hadisnya. Betul ya? 799. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izratul muslimi ila nisfi saq ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه رواه أبو داود بإسناد صحيح. Artinya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, izratul muslimi ila nisfi saq. Cara bersarungnya seorang muslim itu ialah sampai pertengahan betis. Wala haraja aw la junaha fima bainahu wa baina al-ka'bain. Artinya, dan tidak ada halangan serta tidak ada dosa untuk bersarung di antara pertengahan betis sampai kepada kedua mata kaki. Fama kana asfala minal ka'bain fahuwa finnar. apa yang di bagian di bawah kedua mata kaki, maka itulah yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa man jarra izarahu bataran lam yanzurillahu ilaih. Dan juga barang siapa yang menarik, yakni menurunkan sarungnya sampai menyentuh tanah dengan maksud kesombongan, ya, dengan maksud kesombongan, maka ia tidak akan dilihat oleh Allah dengan pandangan keridhaan dan kerahmatan, tidak akan dilihat oleh Allah, ya. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama dari hadis ini adalah yaitu biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau bernama atau berkunyah Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri nama aslinya adalah Sa'ad bin Malik ibnu Sinan. Nama asli dari Abu Sa'id Al-Khudri adalah Sa'ad bin Malik ibnu Sinan. Dan beliau terkenal dengan kunyahnya. Terkenal dengan kunyahnya. Dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu salah seorang istri Rasulullah, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal. Ya, sangat terkenal. Di antara hal-hal yang berkaitan dengan Abu Sa'id Al-Khudri disebutkan oleh para ulama, di antaranya beliau adalah mufti kota Madinah. Muftinya kota Madinah, Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Khudri ini adalah kembali kepada nama sebuah tempat. Nama sebuah tempat. Al-Khudri kembali kepada nama sebuah tempat. Abu Sa'id Al-Khudri, beliau dan bapaknya adalah sahabat. Malik ibnu Sinan itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya meninggal di peperangan Uhud. Abu Sa'id sendiri meninggal di peperangan Khandaq. Di peperangan Khandaq. Dan beliau termasuk daripada ahli fikih dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang menarik dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu adalah cerita beliau tentang perang Uhud. Lihat, diceritakan beliau bercerita, uridtu yawma Uhudin 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu 13 faj'ala abi ya'khudhu bi yadayya wa yaqulu ya rasulullah innahu 'abalul 'idham wa ja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yas'adu fi an-nazar ويصوبه ثم قال رده فردني. Artinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan Abu Sa'id Al-Khudri pada peperangan Uhud, dan waktu itu beliau berumur 13 tahun. Berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, umur Abu Sa'id Al-Khudri berapa tahun? Perang Uhud itu tahun kedua, tahun ketiga Hijriah kalau tidak salah. Ketiga Hijriah. Umur 13 tahun. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal setelah 7 tahun. Berarti umur Abu Sa'id Al-Khudri tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal sekitar umur 20-an tahun. 20 tahun. Ini masih muda. Dan beliau termasuk daripada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ahli fikih. Lalu ketika melihat ini diperlihatkan umur 13 tahun untuk ikut peperangan Uhud. Nabi Muhammad SAW melihat dari atas ke bawah. Kata Abu Sa'id, bapaknya Abu Sa'id Al-Khudri, Malik ibn Sinan, wahai Rasulullah, sesungguhnya dia adalah orang yang masih lemah, pemuda yang belum kuat. Maka Nabi Muhammad SAW melihat dari atas ke bawah. Kemudian beliau mengatakan, ya, keluar. Artinya tidak ikut peperangan Uhud. Tidak ikut peperangan Uhud. Ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu pesan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di antaranya beliau mengatakan, "Alaika bitaqwallah fa innahu ra'su kulli syai." Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Dia adalah sumber setiap perkara. Ya. Takwa sumber setiap perkara. Kemudian beliau mengatakan, "Wa 'alaika bil jihad." Dan hendaknya engkau ikut berjihad di jalan Allah. Fa innahu rahbaniyatul Islam. Sesungguhnya dia adalah cara beribadah yang dalam di dalam agama Islam. Wa 'alaika bidzikrillah wa tilawatil Quran. Dan hendaknya engkau banyak berzikir dan tilawatul Quran. Nah, khusus untuk berzikir bisa kita berdiri, duduk, rebahan, dan manusia tidak lepas dari itu. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Ali Imran, "Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Orang-orang yang berzikir kepada Allah berdiri atau duduk atau rebahan. Dan keadaan manusia tidak lepas dalam kehidupannya sehari-hari, tidak lepas dari tiga ini. Berdiri, duduk, atau berbaring. Maka perbanyak berzikir. Ini salah satu nikmat lisan. Ya, yang belum banyak berzikir, maka perbanyak berzikir. Banyak beristighfar, banyak mengucapkan la ilaha illallah. Banyak mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu indah, indah. Dan membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai wirid tersendiri untuk baca Al-Quran. Artinya mempunyai waktu yang khusus untuk baca Al-Quran. Ya, setiap malam beliau mempunyai bacaan yang beliau baca untuk kadar dari membaca Al-Quran. Entah selembar, setengah lembar, sesuai dengan kemampuan. Maka aneh kadang-kadang seseorang berlalu sehari-harinya dia tidak baca Quran. Ya. Coba diatur waktunya. Al-Quran itu adalah membacanya ibadah dan zikir yang paling utama. Bahkan aneh kalau seandainya di rumah seseorang tidak punya mushaf Al-Quran. Ya. Sedangkan televisi 50 inci. Mushaf Al-Quran enggak punya. Dan sudah punya bukan untuk dikoleksi, dibaca. Ya, dibaca. Dan ini lihat pesan para salaf. Pesan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Fa innahu ruhuka fi ahli sama. Lihat. Sesungguhnya zikir dan bacaan Al-Quran itu ruhmu di tengah para malaikat. Artinya engkau mulia di tengah para malaikat dengan zikirmu dan bacaan Al-Qur'anmu. Maka coba, yang belum punya kebiasaan baca Qur'an, ada waktu pagi kah? Ya. Saya kalau boleh cerita diri saya. Habis subuh saya ngajar. Senin, Selasa, Rabu. Kapan baca Qur'an? Berarti sorenya. Sore habis asar saya harus baca. Senin, Selasa, Rabu, sore. Kamis saya tidak ngajar di masjid. Berarti Kamis saya baca pagi. Jumat tidak ngajar. Sabtu, Ahad kadang-kadang safar. Harus diatur waktunya. Ya. Diatur waktunya baca Quran. Baca, walau dibaca, enggak mesti harus dihafal, dibaca. Karena dia adalah hayatul qulub, dia adalah kehidupan hati. Yang dengan hati yang hidup dia akan bersinar. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, seperti itu. Wa dzikruka fi ahli al-ard. Dan orang yang suka berzikir, orang yang suka baca Al-Qur'an itu akan dimuliakan di tengah manusia. Wa alaika bisamti illa fi haqq. Dan hendaklah engkau diam kecuali dalam kebenaran. Fa innaka taghlibu syaitan. Dengan seperti itu kamu akan bisa mengalahkan syaitan. Diam kecuali dalam kebenaran. Sesungguhnya engkau akan mengalahkan syaitan. Baik, itu beberapa dari cerita tentang Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau meninggal di peperangan Khandaq. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, beliau berumur sekitar 71 tahun. Beliau meriwayatkan hadis sekitar 1170 hadis. Sekitar 1170 hadis. Ini menunjukkan bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, umur beliau disebutkan oleh para ulama adalah, disebutkan oleh Al-Waqidi dan Jamaah, mata sanata 74. Beliau meninggal pada tahun 74 Hijriah. Berarti bukan peperangan Khandaq, ya, pada tahun 74 Hijriah. Yang meninggal di peperangan Khandaq tadi mungkin adalah keluarganya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Sa'id Al-Khudri ikut peperangan Khandaq, ya, dan juga ikut perjanjian di bawah pohon Ridwan, Bay'atur Ridwan. Jadi ikut, bukan meninggal, ya, ikut peperangan Khandaq. Jadi perang Badar tidak ikut karena masih kecil, umur 12 berarti. Perang Uhud tidak ikut karena masih kecil. Setelah peperangan Uhud ada perang Khandaq. Itu pertama kali beliau mengikuti perang, dan termasuk beliau yang ikuti adalah Bay'atur Ridwan, membaiat di bawah pohon Ridwan. Dan membaiat di bawah pohon Ridwan ini termasuk daripada keutamaan seorang manusia. Karena Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yubayyi'unaka tahta asy-syajarah." Sesungguhnya orang-orang yang membaiat engkau di bawah pohon, ya, di bawah pohon. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baiat di bawah pohon ini disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Fath ayat 10. Apa keutamaan orang yang membaiat di bawah pohon? Lihat Allah Subhanahu wa taala surah Al-Fath ayat 18. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah meridhai orang-orang yang beriman yang membaiatmu di bawah pohon. Nah, maka disebutkan dalam biografi para sahabat, kalau dia ikut baiat di bawah pohon Ridwan, maka disebutkan dalam biografinya karena mendapatkan ridho Allah. Ya, karena mendapatkan ridho Allah, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Fath ayat 18. Maka tadi klarifikasinya, Abu Sa'id Al-Khudri, bapaknya meninggal di peperangan Uhud, Malik ibn Sinan. Abu Sa'id Al-Khudri meninggal pada tahun 74 Hijriah. Dan beliau ikut pertama kali perang adalah perang Khandaq. Dan juga termasuk sahabat yang mengikuti bai'at Ridwan, bai'at di bawah pohon yang disebutkan dalam surat Al-Fath. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Itu tentang Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kemudian poin yang kedua, makna dari hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Izratul muslim." Izrah artinya adalah sarung. cara bersarung, diambil dari kata-kata izar. Izar itu artinya sarung, ya, izar. Izratul muslim, bersarungnya seorang muslim ila nisfis saq, yang menunjukkan bahwa cara bersarung khusus muslim itu nisfus saq. Saq itu ini. Perhatikan, ini saq. Ini lutut, ini mata kaki, ini saq. Ya. Nah, setengah, bagaimana mengukur antara lutut dengan mata kaki? Setengahnya berdasarkan hadis tadi, ya berarti diukur dari mulai mata kaki sampai lutut setengahnya. Berarti pakaian seorang muslim ila nisfis saq. Ini enggak. Turun dari setengah saq. Berarti sebegini. Ya. Seperti itu. Nah, itu arti saq. Saq itu adalah betis. Ya, betis. Wala haraja aw la junaha. Tidak ada dosa dan tidak mengapa. Fima bainahu wa bainal ka'bain. Jika jarak antara pakaian, jika pakaian tersebut berjarak antara pertengahan betis dengan mata kaki. Jadi begini. Tidak mengapa, kata Rasulullah SAW, seseorang berpakaian dari mulai sini ke sini. Silahkan pilih. Baik di sini yang paling tinggi, berarti tidak boleh lebih dari ini, atau di bawahnya, atau di bawahnya, asalkan jangan di bawah dua mata kaki. Nah, itu maksudnya. Hah? Wala junaha fima bainahu wa bainal ka'bain. Tidak mengapa, tidak dosa. Junah itu artinya tidak mengapa, tidak dosa. Pakaiannya, jaraknya antara setengah betis dengan mata kaki. Silahkan pilih antara itu. Yang keliru, terlalu berlebihan adalah terlalu tinggi. Ya, terlalu tinggi. Bahkan sampai kadang-kadang lutut. Permasalahan nanti kita akan bahas di dalam hukum dan pelajaran dari hadis ini. Kalau ada orang sholat, pakaiannya lebih dari setengah betis, sah tidak? Seperti sholat celana-celana anak-anak muda di zaman sekarang, selutut, pernah lihat? Selutut, ya, sah tidak sholatnya? Kita akan bahas setelah nanti kalau kita ambil pelajaran hukum. Kita baru menjelaskan hadis ini. Baik, silahkan azan dulu. Ya, kita lanjutkan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Tadi sudah kita jelaskan bahwa tidak mengapa jika pakaian tersebut berjarak antara pertengahan betis dengan kedua mata kaki. Fama kana asfala minal ka'bain fahuwa finnar. Maka apa saja, ma di sini adalah yang, sesuatu. Ma dalam bahasa Arab namanya ismul mausul. Ismul mausul itu kata sambung. Ismul mausul menunjukkan kepada umumnya sesuatu tersebut. Ma asfala, ma kana asfala. Sesuatu apapun dari pakaian, entah itu sarung, entah itu celana, entah itu gamis, baju kurung, training, atau apa saja, termasuk di dalamnya adalah jas hujan, masuk, ya. Ma, fama kana asfala minal ka'bain, yang di bawah dari dua mata kaki, fahuwa finnar, maka dia di dalam neraka. Artinya apa? Fahuwa finnar, dia di dalam neraka. Artinya yang dari dua bawah mata kaki itu dalam neraka. Berarti kakinya doang yang masuk neraka. Karena dia di bawah dua mata kaki. Ustaz gimana? Berarti sisanya dari atas ke bawah masuk surga? Nah, tergantung. Tapi yang ini dari mata kaki sampai telapak kaki neraka. Karena di bawah dua mata kaki. Ya. Wa man jarra izarahu bataran lam yanzurillahu ilaihi. Barang siapa yang memanjangkan sarungnya karena sombong, batar itu artinya sombong, niscaya Allah tidak akan melihat kepadanya. Di sini terdapat penjelasan. Barang siapa yang memanjangkan sarungnya. Kenapa disebutkan sarung? Sarung di sini bukan pembatasan, tetapi semua pakaian yang di bawah dua mata kaki masuk ke dalam hadis ini. Ya, barang siapa yang memanjangkan sarungnya. Ingat, sarung di sini bukan pembatasan, tetapi semua pakaian. Ini hanya sebatas contoh. Kenapa yang dicontohkan sarung? Karena kebanyakan yang dipanjangkan adalah pakaian yang berbentuk sarung di zaman dahulu. Karena pakaian yang banyak dipakai di zaman dahulu adalah sarung. Bataran, bataran sombong. Kalau ada orang mengatakan, berarti Ustaz kalau enggak sombong boleh? Jawabannya tetap tidak boleh. Berdasarkan hadis-hadis lain. Memanjangkan pakaian dari dua mata kaki, walaupun enggak sombong, tetap enggak boleh. Nanti kita baca hadisnya. Lam yanzurillahu ilaihi. Ancamannya apa? Tidak dilihat oleh Allah. Apa maksud tidak dilihat oleh Allah? Enggak diberikan rahmat, tidak diberikan berkah, tidak diberikan ampunan. Dilihat aja enggak. Ini menunjukkan dosa besar. Orang yang isbal memanjangkan dari dua mata kaki, ini menunjukkan dosa besar. Ya. Jadi garis bawah itu, Allah niscaya Allah tidak akan melihat kepadanya. Maka garis bawahnya adalah ini menunjukkan dosa besar. Karena dilihat saja tidak di dilihat saja tidak begitu loh. Dilihat saja tidak. Apalagi diberikan rahmat, diberikan ampunan. Ini menunjukkan dosa besar. Taib. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, yaitu batasan maksimal untuk pakaian bagi laki-laki adalah setengah betis. Batasan maksimal untuk pakaian bagi laki-laki adalah setengah betis. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh berpakaian di antara pertengahan betis sampai mata kaki. Boleh berpakaian di antara pertengahan betis sampai mata kaki. Batasannya mata kaki. Kemudian, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah pakaian muslim yang sangat mencolok darinya kemuslimannya adalah di atas dua mata kaki. Atau bahasa yang lebih mudah bapak-bapak ingin menulis faedahnya, yaitu pakaian yang sangat identik dengan seorang muslim adalah pakaiannya di atas dua mata kaki. Di atas dua mata kaki. Jadi bisa dipastikan bahwa pakaian yang di atas dua mata kaki itu sifat yang sangat dominan dari seorang muslim. Pakaian yang sangat dominan dari seorang muslim. Tapi di zaman sekarang, seperti di Inggris, pakaian mereka, fashion style mereka adalah di atas dua mata kaki. Maka, lalu bagaimana Ustaz? Maka jawabannya, itulah pembeda antara seorang muslim dengan orang kafir. Orang muslim mengerjakan tidak isbal dalam pakaian karena mengikuti ajaran Islam. Sedangkan orang kafir tidak isbal dalam pakaian karena memang gaya pakaiannya seperti itu. Tren pakaiannya seperti itu. Maka di sini berarti kembali kepada niat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya. "Wa innama likulli mri'in ma nawa." Dan setiap orang sesuai dengan apa yang ia niatkan. Saya sering melihat anak-anak di zaman sekarang banyak yang pakai jenggot. Ya. Tapi bahkan saya melihat pakai jenggot, kemudian rambutnya gimbal. Tahu rambut gimbal, Pak? Ya, rambut yang kada bemandian tuh. Rambut gimbal. Masyaallah. Kemudian pakai tato. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini berarti memakai jenggotnya bukan karena sunnah Rasul, tetapi karena modis, fashion, ya, gaya hidup. Maka ini tidak dapat pahala atasnya. Kenapa? Karena dia tidak berniat untuk mengikuti sunnah, tetapi hanya sebatas lagi tren, lagi model, lagi zamannya berjenggot. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan niatnya. Pelajaran yang kedua, yang selanjutnya dari hadis ini adalah bahwa pakaian apa saja di bawah dua mata kaki di dalam neraka. Tapi perlu diingat, jangan sampai pelajaran ini berarti kita memvonis orang. Enggak. Dan juga yang mendengar kajian ini berarti bukan, berarti kita sekarang jamaah Masjid Imam Syafi'i memvonis orang, ya, bahwa di luar sana yang pakaiannya masih di bawah dua mata kaki berarti neraka semua. Ya, enggak. Kita menyebutkan hadis Rasul. Hadis Rasul menyebutkan makana asfala minal ka'bain fa finnar. Yang di bawah dua mata kaki maka di dalam neraka. Dan orang yang cerdas ketika berhadapan dengan sebuah dosa yang diancam neraka, dia tidak mau main-main. Semestinya ketika dia mendengar hadis ini maka dia harus hati-hati. Ini enggak, ada sebagian orang malah ketika mendengar kajian yang menyebutkan tentang isbal diolok-olok, dijadikan ejekan, dijadikan mainan. Ada enggak seperti itu? Ada. Ini hati-hati, jangan-jangan dia mengolok-olok agama Islam. Kalau Anda berpendapat sebagaimana yang dipendapati oleh para ulama di antaranya Imam Nawawi, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwa memanjangkan pakaian hanya hukumnya hanya makruh, maka itu hak Anda. Kita tidak bisa maksa. Kita hanya menyebutkan ini dalilnya, ini pendapat yang lebih kuat. Terima, alhamdulillah. Enggak terima, hidayah di tangan Allah. Tapi jangan sampai menghina. Jangan sampai yang membicarakan yang tidak isbal itu dicela, dijadikan olok-olokan. Lihat di hikmah. Ini kada isbal lah. Ini kenapa? Sunnah Rasul. Ya. Ini hati-hati pada ikhwah sekalian. Bahkan inilah bahayanya berkelompok. Bahayanya berkelompok, loyalnya kepada kelompok, bukan kepada Islam. Maka kita ini manhaj salaf, orang yang beragama dengan mencontoh para salaf, para sahabat Nabi, ya, dalam beribadah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita itu kan seperti itu. Kita ini yang salah satu pondasi dasar kita dalam beragama adalah la wala'a wala bara'a illa lid-dinil Islam. Tidak ada loyal, tidak ada disloyalitas kecuali kepada Islam. Adapun kepada kelompok, enggak. Itu hanya sebatas pengaturan. Ya. Kalau kelompoknya tidak isbal, maka dia ikut tidak isbal. Apa? Kelompoknya isbal, dia ikut isbal. Meskipun bertentangan dengan hadis-hadis. Yang lebih parah lagi, menghina orang yang tidak isbal. Menghina, mengolok-ngolok. Maka ini tidak boleh, haram hukumnya. Dan biasanya, Pak, begini, biasanya. Orang itu kalau kalah debat, kalah diskusi ilmiah, dia yang paling pertama dia lakukan setelah kalah adalah mengolok-olok. Kalau tidak bisa, tidak mempan juga diolok-olok, akhirnya menyakiti, intimidasi. Nah, itu yang terjadi di masyarakat. Ya, maka para ikhwan sekalian, perhatikan baik-baik apa saja yang di bawah dari dua mata kaki, maka di dalam neraka. Man jarra izarahu bataran lam yanzur ila ilaih. Pelajaran selanjutnya, yang terakhir tadi apa pelajarannya? Hah? Taib. Pakaian yang di bawah dua mata kaki itu dalam neraka. Selanjutnya, ancaman orang yang memanjangkan pakaian dari dua mata kaki adalah tidak dilihat oleh Allah. Ini pelajarannya, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, para ikhwah sekalian, pelajaran selanjutnya, pengucapan kata sombong itu adalah menunjukkan siksa khusus bagi orang yang isbal dengan sombong. Pengucapan kata sombong adalah merupakan ancaman bagi orang yang isbal dengan sombong. Ancaman khusus. Beda dengan orang yang isbal tanpa sombong. Jadi ukurannya begini. Saya tulis biar jelas. Isbal plus sombong. Maka ancamannya tidak dilihat Allah. Yang kedua, tidak disucikan oleh Allah. Yang ketiga, tidak diampuni Allah. La yanzuru ilaih, tidak dibicarai. Bicarai. Yang keempat, siksa pedih. Ini isbal plus sombong. Di sana ada isbal min sombong. Tanpa sombong. Maka siksanya beda enggak? Beda? Hah? Mana yang lebih parah? Hah? Yang plus sombong yang lebih parah. Nah, lihat. Para ulama mengatakan bahwa kalau ada orang yang isbal min sombong, maka ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kenapa? Karena hadis-hadis yang menunjukkan ancaman-ancaman tentang orang yang isbal hanya berkaitan dengan sombong. Kalau enggak sombong, maka hukumnya apa? Makruh. Ini mereka hapus. Begitu sampai kenapa sebagian orang memperbolehkan isbal. Karena kata mereka, kalau isbal min sombong, maka hukumnya hanya makruh. Ya. Yang mendapatkan ancaman-ancaman siksa ini adalah orang yang sombong. Dan saya enggak sombong, kata dia. Ini yang disebut oleh para ulama hamlul mutlak alal muqayyad. Membawa yang umum kepada yang terbatas. Apa maksudnya? Yang umum bagaimana? Lihat nih umum. Isbal. Ya. Yang terbatas bagaimana? Nih, dengan sombong. Maka kata mereka, isbal dan tanpa sombong hukumnya makruh karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa isbal sombong, isbal min sombong itu diancam neraka. Yang diancam neraka isbal plus sombong. Mereka bawa yang umum ini kepada yang khusus. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ini? Apa yang saya jelaskan tadi untuk apa? Untuk menjelaskan kenapa ada ulama yang membolehkan isbal. Dalilnya bagaimana? Tadi. Apanya, Pak? Yang penting tidak sombong. Hah? Katanya yang penting tidak sombong. Kenapa? Karena ancaman-ancaman ini, tambah ini tarik sini. Hah? Ancaman-ancaman ini semua adalah bagi yang sombong. Yang tidak sombong, enggak. Nah, itu dalil mereka. Mereka memakai kaidah apa ini? Membawa yang umum kepada yang terbatas. Sampai di sini paham? Ya. Jadi saya ingin menjelaskan dari pertemuan ini bagaimana terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah isbal. Nah, sekarang sudah kita tahu caranya. Ternyata begitu tuh. Yang membolehkan tuh begitu. Maka menjawabnya mudah. Jawabannya bagaimana? Tadi isbal plus sombong nih ancamannya. Isbal min sombong ancamannya ini. Sama kalau kita mengatakan kepada anak kita, kalau kamu masuk kamar, maka kamu akan saya pukul. Dia mengatakan, kalau kamu masuk kamar dan makan di kamar, maka kamu saya akan pukul, saya akan strap, saya akan suruh push up dan semisal. Berarti isbal min sombong hukum tersendiri, dan isbal plus sombong juga hukum tersendiri. Tidak usah ini dibawa ke sini atau ini dibawa ke sini. Paham cara membantahnya? Paham enggak? Ya. Isbal plus sombong itu ancamannya tersendiri, isbal min sombong ancamannya tersendiri. Enggak usah dibawa ini dibawa ke sini, ini dibawa ke sini, enggak usah. Karena dia punya hukum siksa masing-masing, ancaman masing-masing. Paham ini, Pak? Nah, itu dia. Ya. Begitu. Itu kalau ingin lebih dalam. Seperti itu penjelasannya. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Hadis yang ke-800. Saya ingin pertemuan ini kita menghabiskan bab sifatutul qamis. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala marartu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi izari istirkha. Faqala ya Abdullah irfa izarak. Wa rafa'tuhu thumma qala zid. Fazidtu fama ziltu ataharraha ba'du. Faqala al-qaum ila ayn? Faqala ila ansafi saqain. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku pernah melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sarungku melorot ke bawah. Istirqa, sarungku melorot ke bawah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abdullah, angkat sarungmu. Lalu angkat. Kemudian kata Rasulullah SAW, zid, tambah, angkat lagi. Maka aku pun mengangkatnya. Ya, aku pun tambah mengangkatnya. Maka aku selalu menjaganya setelah itu agar sarungku tidak jatuh, tidak melorot ke bawah. Lalu para sahabat Abdullah bin Umar bertanya, mengangkatnya sampai mana waktu itu engkau di hadapan Rasulullah? Ila ansafis saqai, ke pertengahan betis. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini hampir sama dengan hadis yang 799, sama, tapi ada ceritanya. Ceritanya siapa? Pelaku ceritanya siapa? Abdullah bin Umar di dalamnya. Ada ceritanya. Baik. Poin pertama dari hadis ini adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sahabat Rasulullah yang salah satu sahabat yang bernama Abdullah yang banyak meriwayatkan hadis. Dalam ilmu hadis ada namanya Al-Abadilah Al-Arba'ah. Empat sahabat yang bernama Abdullah yang banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama Abdullah bin Umar. Yang kedua Abdullah bin Abbas. Yang ketiga Abdullah bin Amr. Yang keempat Abdullah bin Amir. Ya, yang keempat Abdullah bin. Ini empat sahabat yang bernama Abdullah yang banyak meriwayatkan hadis, termasuk di dalamnya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar terkenal beliau adalah orang yang masa mudanya diisi dengan semangat untuk menegakkan agama. Abdullah bin Umar, ini pelajaran bagi anak-anak muda kita. Saat mereka lebih sibuk dengan mall, dengan gadget, fashion, gaya-gaya orang kafir, maka coba ingatkan, Abdullah bin Umar seumur Anda tidak seperti itu. Abdullah bin Umar seumur Anda ingin ikut perang Badar. Wah, subhanallah. Ajari itu kepada anak-anak kita agar kita mempunyai rasa terhadap agama. Ya. Jangan nanti Ustaz umur mbah kawin gini dia sadar aja sorongan. Jangan, itu kayak kita kan. Ya. Sudah benar-benar terpuruk baru alhamdulillah dapat hidayah. Coba kalau dapat hidayah. Nah, maka anak-anak kita jangan seperti itu. Ya. Anak-anak kita jangan seperti itu. Kenalkan mereka dari mulai semenjak dini agama Islam, ruh apa namanya? Semangat beragama, semangat menegakkan agama, semangat berdakwah. Nah, saya cita-cita di Banjarmasin ini ada kajian khusus untuk anak-anak putih abu-abu, untuk anak-anak SMA. Menarik ini. Tapi saya mau masuknya dari mana? Mudah-mudahan ada bagian pendidikan dan dakwah yang bisa bergerak ke sana, kita tinggal mengisi. Di kota-kota lain sudah mulai anak-anak putih abu-abu itu, anak SMA, mereka digalakkan untuk cinta agama, berjuang untuk agama. Daripada masa mudanya diisi dengan masa muda, coba masa muda anak-anak muda sekarang apa? Gadget, makan bakso. Nanti sebelum makan selfie. Segitu-gitu aja hidupnya. Ya, pakaian, gaya hidup, rambut, pedicure, ya, nah, seperti itu. Tidak ada nilai ruh akhirat sama sekali. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka coba perhatikan, ini seorang dari Abdullah bin Umar kita ambil pelajaran. Masa mudanya sangat erat dengan agama, memperjuangkan agama. Salah satu pelajaran dari Abdullah bin Umar juga, beliau sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukti cintanya adalah mengikuti beliau walau pada saat itu tidak perlu. dalam keadaan-keadaan perkara dunia. Misalkan, saya beri contoh. Jadi beliau itu sering napak tilas Rasulullah SAW. Di masa hidup Rasulullah SAW pernah menambatkan onta di pohon ini. Beliau ketika lewat, ingat pohon ini pernah ditambatkan onta di zaman Rasulullah SAW, beliau tambatkan. Meskipun gak perlu nambat di situ. Saking cintanya kepada siapa? Rasulullah SAW. Ini pelajaran menarik. Kemudian pelajaran menarik, beliau adalah sangat teguh di dalam sunnah, dalam mengerjakan sunnah, beribadah sesuai dengan petunjuk Rasul, tidak mau beribadah yang mengada-ngada, yang belum ada contohnya. Ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu bid'atin dhalalah, wa in ra'ahan nasu hasanah." Setiap bid'ah sesat. Ini yang mengatakan, bukan Ahmad Zainuddin, bukan Arab Saudi. Ya, tidak. Abdullah bin Umar, salah seorang sahabat Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Setiap bid'ah sesat, meskipun manusia menganggapnya baik. Lihat, ini apa? Pernyataan teguh, menunjukkan kepada keteguhan terhadap sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali perajian dari Abdullah bin Umar. Kita lanjut kepada poin kedua, yaitu makna dari hadis ini. Marartu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi izari istirkha. Aku pernah melewati Rasul sallallahu alaihi wasallam sedangkan kainku melorot. Ingat, Pak. Kata-kata kainku, sarungku melorot, apakah sengaja beliau atau memang karena beliau terlalu kurus? Ya, tidak sengaja beliau ini, tidak mensengajakan. Beda dengan orang yang di zaman sekarang, memang sengaja celananya, pakaiannya, sarungnya di bawah dua mata kaki. Ini beliau mengatakan wa fi izari istirha. Ya, beliau dan sarungku ada melorot pada saat itu. Pada saat itu saja. Buktinya apa? Lihat nanti. Maka Rasulullah SAW bersabda, wahai Abdullah, wahai Abdullah, angkat sarungmu. Lihat, angkat sarungmu. Sebagian orang menganggap isbal itu tidak mengapa dengan hadis ini. Kata mereka, Abdullah bin Umar saja melorot sarungnya, maka kita boleh dong melorotkan sarung. Maka kita katakan, lihat hadis selanjutnya. Bukankah Rasulullah mengatakan angkat? Ya, angkat sarungmu. Maka kita katakan, silakan Anda memanjangkan di bawah dua mata kaki. Tapi kita katakan juga kepada Anda, angkat sarungmu dari dua mata kaki, sebagaimana yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, farofa'tu, lalu aku angkat dari dua mata kaki. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tambahi. Oh, berarti tambah. Angkat ditambah. Ya. Jadi jangan malu-malu. Ini pakaian muslim, Pak. Pakaian muslim. Jangan malu. Ya. Kenapa harus malu? Ini pakaian muslim. Pakaian identik seorang muslim ya begini. Ustaz, di kantor kayak apa? Ya sudah. Angkat dari dua mata kaki. Ustaz, saya bekerja di kepolisian, tentara, gimana? Ya sudah, hadis ini umum. Tidak ada pengkhususan. Polisi atau tentara boleh kada isbal? Tidak ada. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Ustaz, saya bekerja di hotel. Kalau celana cingkrang aneh. Maka hadisnya umum. Ya, angkat. Tambahi mengangkatnya. Maka kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, "Famaziltu ataharraha ba'du." Masih saja aku memperhatikan pakaian itu, ya, setelah itu. Artinya tidak ingin turun lagi. Nah, ini juga dalil bantahan kepada orang yang mengatakan Abdullah bin Umar saja beliau boleh isbal. Maka beliau mengatakan, aku masih mengangkatnya, memperhatikannya setelah peringatan siapa? Rasulullah SAW. Orang-orang bertanya, sampai mana engkau mengangkat Abdullah bin Umar? Ila ansafis sa, sampai pertengahan betis. Ini menunjukkan pelajaran sebelumnya bahwa pakaian perempuan paling maksimal sampai pertengahan betis, tidak boleh lebih. Karena kalau beli lebih berlebihan. Tidak boleh lebih pendek bagi laki-laki. Ya. Karena kalau lebih maka ini berlebihan. Ini sebut dengan ghulu nanti, berlebihan. Ya Allah. Baik. Hadis riwayat Muslim, hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini yang pertama yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari orang yang isbal. Nah, ini menunjukkan bahwasanya perkara isbal bukan perkara yang remeh. Beliau mengingkari. Ya. Di zaman sekarang malah diolok-olok. Banjiran, kurang kain, apalagi macam-macam. Rasulullah SAW malah mengingkari orang yang memanjangkan lebih dari dua mata kaki. Kemudian di zaman sekarang juga mengolok-olok. Saya kesal sekali mengolok-olok. Anda kalau berpendapat boleh isbal, hanya makruh, jangan diolok-olok orang yang isbal, orang yang tidak isbal. Karena itu lebih utama. Bagaimanapun lebih utama, yang tidak isbal lebih utama. Kalau belum mampu mengerjakannya, jangan mengolok-olok. Ya, itu berarti mengolok-olok sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran selanjutnya yang bisa ambil dari hadis ini yaitu cepatnya para sahabat dalam melaksanakan perintah Rasul. Dan ini gaya hidup, ini manhaj salaf. Ini gaya hidup para salaf. Mereka senantiasa cepat segera mengerjakan perintah Rasul. Lihat Abdullah bin Umar ketika dikatakan irfa izar, wahai Abdullah bin Umar, angkat sarungmu. Maka beliau mengatakan, kenapa? Enggak. Wahai Rasulullah, kada bagus kelihatannya. Enggak. Mereka langsung angkat. Tanpa banyak bertanya. Saya sering mengatakan, jika Anda berhadapan dengan syariat Allah, baik itu berupa perintah, baik itu berupa larangan, maka jangan banyak-banyak gunakan apa? Akal. Tapi gunakan sami'na wa ata'na. Ada yang berkata, Ustaz, berarti itu membatukan akal. Padahal kita diperintahkan untuk menggunakan akal. Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berakal? Afala tatafakkarun? Apakah kalian tidak berfikir? Maka jawabannya betul. Tidak ada yang melarang kita untuk berakal, tidak ada yang melarang kita untuk bertafakur. Tetapi yang kalau di hadapan kita perintah Rasul, perintah Allah, maka yang ada hanya ada apa? Sami'na wa ata'na. Baik, para ikhwah sekalian. Pelajaran selanjutnya dari hadis ini, sebagian orang berpendapat bahwa boleh isbal dengan hadis ini. Sebagian orang berpendapat boleh isbal berdasarkan hadis ini. Bantahannya bagaimana? Bantahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang isbal dalam hadis ini. Satu. Yang kedua, bantahannya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma akhirnya mengangkat sarungnya. Jadi permasalahan, sebagian orang berpendapat boleh isbal kalau karena Abdullah bin Umar pun isbal. Paham masalahnya ini, Pak? Karena Abdullah bin Umar pun isbal. Maka kita jawab, mudah jawabannya. Jawaban yang pertama yaitu apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Abdullah bin Umar isbal dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih luar biasa lagi di sini, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bertanya, "Wahai Abdullah bin Umar, kamu karena sombong enggak isbal itu?" Enggak. Langsung angkat. Nah, gitu. Enggak ditanya tentang kamu sombong enggak? Enggak ditanya. Ya. Cara menjawabnya juga yang kedua bagaimana? Bahwa Abdullah bin Umar akhirnya mengangkat sarungnya setelah dapat peringatan tidak isbal lagi. Hadisnya begitu jelas, sejelas matahari di siang bolong. Masih banyak yang menolak? Iya. Masih banyak yang mengolok-olok, Iya. Nah, itu berarti larinya kepada apa? Hidayah. Hadisnya di siang bolong seperti matahari siang bolong, jelas tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi kok masih di bawah dua mata kaki? Dan saya kesal sekali. Dan saya janjikan lihat saya nanti di Raja TV dari Masjid Al-Barakah akhir bulan ini. Karena jadwal saya ke Jakarta diganti di akhir bulan. Akhir bulan ini saya akan kasih judul nanti Islam diasingkan. Di situ salah satu yang akan saya kupas adalah tentang isbal. Orang saya di bandara sering sekali dilihat orang. Ya, kan lumayan celana saya kadang-kadang sampai hampir setengah betis gitu ya. Orang lihat. Dalam hati saya, ya akhi, yang pantas saya lihat tuh kamu. Kamu itu melakukan dosa besar. Ya. Dosa besar, isbal itu dosa besar. Maka ambil dari hati. Malam ini juga potong. Potong. Coba. Jangan mengambil pendapat yang oh, Ustaz makruh hukumnya. Makruh, makruh dikerjakan. Gimana? Makruh itu ditinggalkan karena dibenci. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Tapi kalaupun berhadapan dengan saya, ya tidak mesti harus diangkat juga ataupun malu berhadapan karena isbal, enggak. Ya kalau memang dia belum memotongnya maka dipotong. Ini para ikhwah. Jadi kadang ada perasaan kesal itu. Orang dilihat benar-benar dilihatnya itu lihat benar-benar kelihatan saya melihat benci gitu. Itu kan kesal gitu. Kita ini sunnah Rasul. Itu inti hadis Rasul, ajaran Islam. Kamu yang semestinya saya lihat gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, tapi ya Islam diasingkan. Ya, insyaallah taala saya akan kupas. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Jadi sekali lagi hadis yang sering dipakai oleh orang-orang yang isbal ini, mereka mengatakan Abdullah bin Umar saja isbal. Isbal itu apa artinya? Lebih panjang dari dua mata kaki. Nah, silakan jika ada yang bertanya. Silakan. Kasimik. Siapa namanya, Mas? Edwin, ya. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai pakaian Ustaz, kan ada yang dilarang. Terus kira-kira yang lebih disukai dalam bentuk maupun warnanya yang disunahkan untuk kita apa ya Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, masalah kedudukan kewajiban bakti sama orang tua dengan kadang ada pertentangan ya Ustaz yang kita hadapin gitu kan, karena kita ya bahasanya budaya, dipengaruhi budaya dan lain-lain. Mana yang harus kita ikuti? Apakah perintah orang tua? Tapi kadang itu karena misalnya nih menyuruh hal-hal yang bukan dilarang tapi kadang gak ada tuntunannya gitu Ustaz. Contohnya misalnya kan baca Yasin ke atas kubur gitu Ustaz, dan yang lain-lain gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menarik dari pertanyaan Mas Edwin ini adalah yaitu ketika beliau bertanya apa pakaian muslim dari warna atau bentuk. Itu menunjukkan tekad saya ingin berubah. Saya ingin mengetahui yang lebih baik. Nah, ini bagus. Begitulah kebiasaan orang-orang yang ingin kebaikan. Dia tidak banyak ngeyel. Maka jawabannya mungkin belum mengikuti sebelumnya. Ada hadis-hadis yang sudah kita baca tentang warna yang paling baik putih. Dan ini berlaku bagi laki-laki ataupun perempuan. Tetapi ingat, asal hukum berpakaian hukumnya mubah. Mubah itu warna apa saja boleh. Tidak terlarang. Kecuali warna-warna yang dilarang. Ya, itu pentingnya kita mengetahui asal hukum. Asal hukum pakaian boleh apa saja kecuali yang dilarang. Berarti di sini saya ingin bertanya, banyak yang dilarang kah, banyak yang boleh kah? Banyak yang boleh. Yang dilarang apa? Bagi laki-laki warna merah polos. Polos, tidak ada corak sedikit pun. Ini dilarang. Kenapa? Karena dia lebih condong kepada perempuan. Kalau laki-laki banyak memakai merah polos, nanti takutkan dan ini jadi cucok. Ya itu dia. Nah, kemudian warna yang dilarang juga adalah warna baju berwarna kuning polos, karena itu kebiasaan orang-orang selain Islam. Kuning polos. Ya, kalau ada coraknya nggak jadi masalah. Ya, baik. Tetapi asal hukumnya semua warna boleh kecuali yang dilarang tadi. Dan yang paling baik adalah Rasulullah SAW bersabda, khairu thiyabikumul bayad. Sebaik-baik pakaian kalian berwarna putih. Maka boleh ya, apa? Perbanyak warna-warna putih. Adapun bentuknya, kalau bagi laki-laki, maka apa saja pakaian boleh. Kaos, baju hem, baju takwa, baju gamis seperti saya yang ini, baju sepaha, baju selutut, boleh, tidak mengapa. Ya, mau pakai sarung, pakai celana, pakai training, tidak mengapa. Saya jadi ingat kawan-kawan saya dulu di kampus waktu kuliah di Madinah, orang Amerika, orang Inggris, mereka masuk kampus, kampus Islam, mereka masuk kampus seperti di Amerika, pakai training, pakai kaos. Yang ngajar syekh. Kan ajib. Tapi karena kita tahu ilmunya, tidak, tapi kita tidak bisa melarang. Ya, itu boleh. Hak dia untuk pakai pakaian apa saja. Ya, seperti itu. Jadi asal hukumnya berpakaian boleh, kecuali ada batasan-batasan tadi, tidak isbal kalau ke laki-laki. Ya. Seperti itu. Jadi mau berpakaian apa saja boleh. Baik, kita lanjutkan. Kemudian untuk berhadapan dengan orang tua, nah ini masalah yang sering didapat. Bagi siapa yang sudah mulai lebih condong kepada akhirat, mulai lebih condong kepada sunnah Nabi, mulai dia berhadapan dengan masalah-masalah keluarga. Istrilah menentang, anaklah tidak suka, orang tualah mengancam. Ikam, kalau pokoknya kalau ke Masjid Imam Syafi'i, maka jangan ke sini lagi. Nah, ini dia. Tidak boleh melakukan ini karena kita ketika sudah mengenal sunnah, maka kita dahulukan sunnah kita, sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu konsekuensi orang yang bersyahadat. Nah, lalu solusinya bagaimana dengan orang tua? Maka jawabannya, saya pesan orang tua jangan dilawan, tetapi diajak untuk berbicara dari hati ke hati. Kemudian saya pesan, ketika kita sudah mengamalkan sunnah, maka salah satu sunnah yang paling utama adalah berbakti orang tua. Nah, ke orang yang sudah mengenal sunnah, dia paling bakti. Usahakan kita menjadi anak yang paling bakti. Beda kelakuan kita dengan orang tua sebelum kita mengenal sunnah. Tutur bicara kita kepada orang tua, kemudian kelakuan kita, ya, harus berbeda, harus lebih nyunnah. Adapun yang belum diterima oleh orang tua karena kita ingin mengamalkan sunnah, maka didakwahi dengan pelan-pelan. Saya beri contoh, misalkan mengkhususkan ibadah pada waktu-waktu tertentu, seperti misalkan yang disebutkan tadi tentang membaca surat Yasin. Membaca surat Yasin itu ibadah. Al-Quran, membaca Al-Quran ibadah. Tapi ketika ada pengkhususan waktu, nah ini perlu dalil. Khusus waktu malam ini, malam ini. Atau khusus baca surat itu saja, tidak boleh baca surat yang lain. Maka ini memerlukan dalil. Dan memerlukan dalil di sini menunjukkan kita ingin beribadah sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka saya katakan, kalau berhadapan dengan orang tua yang sabar, tidak boleh kita memponis, pian nih semua musyrik, ahli bid'ah. Ini enggak boleh. Ya. Maka kita kalau perlu kita ajak untuk ke sini. Kenalkan dengan saya enggak jadi masalah. Kenalkan dengan ustaz-ustaz yang ngajar enggak jadi masalah. Bahkan lebih enak untuk menjelaskannya. Lawan siapa gerang belajar? Nih, di sini, di masjid ini. Kenalkan. Ya. Bahwasanya yang diajarkan adalah benar-benar sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak pernah memvonis orang, tidak pernah memvonis sebuah kelompok, menyebutkan nama. Kita hanya membicarakan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ada hadisnya kita kerjakan, yang tidak ada maka kita belum berani mengerjakannya. Karena konsekuensi orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alla ya'budallaha illa bima syara. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan oleh Allah. Ya, tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Nah, kalau dihadapkan dengan dua pilihan seperti itu, maka ada hadis Rasul yang berbunyi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada seorang makhluk, anak taat kepada orang tuanya, istri taat kepada suaminya, tidak boleh taat kecuali di dalam kebaikan, kecuali di dalam hal yang ma'ruf. Tidak boleh taat dalam bermaksiat. Ya, maka tidak boleh dikerjakan. Ustaz akan berdampak sangat buruk terhadap saya dan keluarga, hubungan saya dengan orang tua. Maka di situ letak kesabarannya. Ya, tidak bisa. Nah, tapi seperti yang saya bilang tadi, menolaknya jangan frontal. Oh, enggak mau. Karena sunahnya enggak, jangan. Ya. Maka tolaknya dengan bahasa yang lembut, santun. Dan mas lebih tahu keadaan orang tua dibandingkan saya. Dan setiap orang tua beda-beda menghadapinya. Ya. Dan Islam, innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'. Islam itu datang dalam keadaan asing dan juga akan asing, terasa asing sebagaimana di awalnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abdul Manan. Yang ingin kita tanyakan masalah berpakaian tadi Ustaz. Kalau kita lihat dari keadaan masyarakat kita sekarang, lebih banyak yang tidak tahu masalah berpakaian tentang sunnah. Nah, ini kalau menurut hemat kita menunjukkan bahwa kurangnya dakwah Ustaz. Artinya kalau kita lihat yang hadir sekarang saja mungkin dibandingkan dengan di luar kan jauh beda sedikit, istilahnya sedikit sekali yang datang. Nah, bagaimana metode dakwah Rasulullah SAW sehingga bisa berkembang pesat, sunah-sunah bisa ditaati oleh para umat itu, yang termasuk tadi kan Pak Ustaz di bandara dilihat orang, itu artinya mereka kan tidak tahu sunah, sehingga yang kita pikir itu bagaimana metode dakwah supaya bisa merekrut apa bisa menghimpun semua umat terutama yang belum mengaji, saudara-saudara muslim kita di luar. Ya. Itu mungkin. Pak pertanyaannya. Ya. Terima kasih Pak Abdul Manan. Maka jawabannya mudah. Ingin hasil sebagaimana yang didapati oleh Rasulullah, maka contohlah dakwah Rasulullah. Atau ingin hasil maksimal, maka contohlah dakwah yang paling baik. Dan dakwah yang paling baik adalah yang pernah dilakukan oleh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hasilnya pun maksimal, bahkan sampai sekarang kita rasakan. Islam yang kita dapati, kita bukan orang Arab, jauh dari Arab, tapi beragama Islam. Bukankah ini athar dari pengaruh dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang pertanyaannya, dakwah Rasulullah itu bagaimana? Maka jawabannya adalah lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman. Beliau mengatakan, "Ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Wahai Mu'ad, engkau mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab. Kaum Nasrani Yahudi. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka hendaklah yang menjadi prioritas dakwahmu pertama kali tauhid. Ini pun pondasi dasar. Tauhid itu bukan hanya sekedar menjauhi kesyirikan, tidak. Tetapi tauhid itu adalah menyerahkan diri tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid. Dan ini pondasi dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sehingga dakwah tersebar luas. Ya. Dan sayangnya sebagian orang kurang dakwah tauhidnya. Padahal itu modal dasar untuk mengajak umat Islam kembali kepada Islam yang benar. Jadi caranya yaitu mengikuti Rasulullah. Dan mengikuti Rasulullah di sini apa? Itu berdakwah tauhid. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdakwah tauhid. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mekah. 13 tahun di kota Mekah. Belum ada syariat Islam selain tauhid, kecuali di akhir-akhir sebelum beliau berhijrah, yaitu kewajiban sholat. Tapi selama 13 tahun, hampir 13 tahun semuanya adalah perkara tauhid. Ya ayyuhan nas, qul la ilaha illallah. Kadang ada orang mengatakan, Ustaz, sekarang kan orang semua Islam, ngapain dakwahin tauhid? Maka jawabannya, tidak. Islamnya yang tidak islami. Ini yang bahaya. Disebabkan kenapa? Karena kurang dakwah tauhid tadi. Ya, kurang dia konsekuensi terhadap syahadat la ilaha illallahnya. Orang kalau seandainya mengucapkan la ilaha illallah, ada konsekuensinya. Nah, konsekuensi ini yang kurang dirasakan dan diamalkan oleh sebagian kaum muslim. Maka para ulama kontemporer di zaman sekarang mempunyai dua metode dalam berdakwah sehingga dakwah itu tersebar. Yang pertama, tasfiyah. Tasfiyah itu apa? Membersihkan semua yang tidak penting, semua yang kotor, semua yang rusak, semua yang bukan ajaran-ajaran Islam dibersihkan dari umat Islam. Setelah tasfiyah, tarbiyah, yaitu dididik umat Islam dengan yang benar. Nah, begitu caranya. Adapun untuk teknis, Pak, wah banyak teknisnya di zaman sekarang. Macam-macam. Yang pertama, itu metode, Pak, ya. Metode seperti itu. Kalau seandainya kita ingin mendapatkan hasil maksimal. Teknisnya banyak. Agar sampai, misalkan, membuat radio dakwah, membuat televisi dakwah, membuat media-media yang manusia tidak bisa lepas darinya dalam dakwah, seperti sekarang media sosial untuk dijadikan dakwah. Nah, itu semua usaha-usaha. Cuma usaha itu kadang-kadang tidak maksimal ketika tidak ada pondasi dasarnya. Misalkan seorang disuruh mengangkat di atas dua mata kaki. Kenapa? Nah, kita katakan itu perintah Rasul. Mereka mengatakan, waduh, ulama yang mengatakan makruh. Nah, ini kan berarti belum paham masalah pondasi dasar syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasul. Jadi seperti itu yang bisa saya jawab, bahwa dimulai dengan dakwah tauhid, dakwah syahadat la ilaha illallah, syahadat muhammadan rasulullah. Wallahu a'lam. Nah, yang lain? Nah, ini Ustaz. Nah. Maksudnya selama ini kan yang kita tahu dakwah itu di masjid, kadang-kadang di pesantren kan. Jadi artinya yang datang ke masjid ini rata-rata orang yang sudah punya kesadaran beragama gitu kan. Jadi bagaimana orang yang di luar masjid itu, bagaimana maksudnya? Bisa menangkap, bisa dakwah. Menarik yaitu ke masjid teknis itu. Pak, berarti. Ya. Larinya kepada teknis seperti yang saya ucapkan tadi. Seperti kita punya radio, punya televisi, ya, punya majalah. Dan alhamdulillah di zaman sekarang hampir semua lini dari media-media yang ada digunakan untuk dakwah. Radio ada. Dahulu dakwah, orang-orang yang sibuk dengan dakwah ini masih ragu-ragu masuk ke dalam radio. Bisa enggak? Boleh enggak? Sekarang mereka sudah membuka diri. Oh, ternyata itu adalah media paling luar biasa. Jadi kita sekarang ini tidak menunggu bola. Kita berikan bola kepada mereka. Kalau kita di masjid kan kita nunggu bola. Orang datang, ya alhamdulillah, gak datang, ya selesai. Nah, Nah, caranya sekarang enggak, kita ngasih bola. Caranya dengan apa? Radio. Makanya perlu publikasi tentang radio sunnah. Seperti di Kalimantan Selatan ada dua radio misalkan, Radio Gema Madinah Martapura, Radio Gema Madinah Barabai. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada radio dakwah di Banjarmasin. Seperti itu. Ya. Televisi dakwah banyak di zaman sekarang. Ada Roja TV, ada Hang TV, ada Surau TV, ya, banyak. Ini semua adalah cara agar kaum muslim, meskipun mereka di rumah, mereka dapat dakwah. Tidak mesti harus datang ke masjid, meskipun belajar lebih utama di masjid. Ini gara-gara bisa mendengar, ini kan kajian ini live, Pak. Bisa dengar lewat internet, bisa dengar lewat radio. Mereka di rumah. Di rumah enggak khusyuk. Di rumah sambil makan bakso dengarnya. Ya. Di rumah sambil apa gitu. Enggak khusyuk dia. Dan beda kan dah hadisnya datang ke masjid. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah. Maka duduk di masjid. Meskipun media-media yang ada bisa digunakan. Karena kita tidak menutup kemungkinan, tidak menutup mata juga dan telinga kita bahwa orang-orang punya kesibukan masing-masing. Tetapi yang kita agak sesalkan adalah yang lapang, nyaman, transportasi, tapi tidak datang ke majelis. Ya, ini para ikhwas. Dan memang sesuatu itu kalau sudah hilang baru terasa. Ya, sesuatu kalau sudah hilang baru terasa. Maka jangan sampai menunggu hilang dulu majelisnya baru terasa nanti. Wallahu a'lam. Nah. Kak Afriyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ini di luar konteks Ustaz. Dalam keseharian untuk berbakti kepada orang tua, orang tua yang sudah meninggal, adakah dalilnya yang dengan kita bahadiah tuh Ustaz dalam membaca surah Al-Fatihah lalu dihadiahkan untuk orang tua, atau surah-surah yang lainnya? Itu aja Ustaz, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menggembirakan ketika seorang bertanya adakah dalil. Itu metodologi hidup di seorang muslim seperti itu. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat. Sammulana rijalakum. Sebutkan mana hadis yang engkau punya. Semestinya metode dasar beragama seorang muslim seperti itu. Adakah dalilnya? Ya. Dan dalil, kalau kita bicara dalil berarti Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ya, bukan berarti perkataan seseorang, tidak, Al-Qur'an dan hadis. Kalau hanya sebatas perkataan ulama atau perbuatan seseorang, maka itu bukan dalil. Kecuali perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang mengatakan dalilnya mana? Aku nih, Bang, sebukuan dalilnya sudah. Nah, ini bukan. Ya, dalil itu berasal dari Al-Qur'an dan hadis. Karena Rasulullah SAW, Allah berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Jika kalian berselisih, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kepada Allah berarti kepada Al-Qur'an, kepada Rasulullah berarti kepada hadis-hadisnya. Selalu seperti itu. Apakah ada dalilnya begini-begini? Selalu tanyakan itu. Itu metode hidup yang benar. Ada lagi saya mendengar ceramah lucu luar biasa tapi menyedihkan. Jadi mau menangis tapi mau tertawa juga. Jadi mengatakan bahwa kalian itu kalau mengamalkan ibadah enggak perlu nanya apakah ada dalil, apakah ada dalil. Kalau tak sebutin dalil kalian juga enggak paham. Ini aneh. Ya. Ini tidak benar. Maka berdalil, ajari umat lebih pintar tentang Islam. Mongso, kata dia. Masa saya akan menjerumuskan kalian? Loh, siapa yang bisa jamin? Yang berhak untuk berkata seperti itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, coba. Pertanyaan menarik tadi, apakah ada dalil? Itu selalu kita tanyakan. Dan bertanya kepada seorang yang mengajari kita tentang apakah ada dalil, itu bukan berarti ketulahan. Ya. Waninya, pian betakon apakah ada dalil lawan gurunya? Maka kalau memang yang diajarkan itu benar dari Al-Qur'an dan Sunnah, pasti ada dalilnya. Dan tidak tercela seseorang bertanya tentang dalilnya. Lihat Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah yang tentunya lebih mulia dibanding zaman sekarang. Umar bin Khattab pernah suatu ketika, kalau tidak salah, Amr bin As atau Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau mengetuk pintu Umar bin Khattab 3 kali minta izin. Assalamualaikum, saya pulang. Assalamualaikum, saya pulang. 3 kali. 3 kali enggak ada jawaban dari dalam rumah, beliau pulang. Kata Umar bin Khattab, kenapa engkau tidak tunggu aku? Aku lagi di belakang. Maka beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika engkau minta izin untuk masuki sebuah rumah 3 kali dan tidak ada jawaban, maka pulang. Maka saya pulang. Kata Umar bin Khattab, dituqim alainal bayyinah. Mana? Saksi kamu mendengar hadis Rasul mana? Siapa saksimu? Itu di zaman para sahabat. Nah, semestinya seperti itu. Selalu apakah ada dalil? Karena ini kebiasaan orang-orang diridhai oleh Allah. Jadi mudah, cara hidup Islam itu mudah. Anda ingin masuk surga, maka contohlah orang-orang yang sudah dijamin masuk surga. Siapa itu? Para sahabat. Selesai. Itulah cara yang paling mudah, tidak usah susah-susah. Baik. Sekarang masuk kepada pertanyaan. Apakah ada dalil? Atau lebih tepatnya, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Maka jawabannya banyak. Pertama, berdoa kepada Allah untuk orang tua. Yang kedua, beristighfar kepada Allah untuk orang tua. Yang ketiga, menyambung hubungan kekerabatan dengan saudara-saudara orang tua, dengan kerabat-kerabat orang tua. Maka saya pernah mengatakan, lihat, Anda ingin bakti pada orang tua setelah Anda, orang tua Anda meninggal atau tidak, lihat hubungan Anda dengan paman bibi Anda. Karena mereka itu bagaikan orang tua kita ketika mereka sudah orang tua kita sudah meninggal. Ya. Mereka bagaikan orang tua kita. Paman bibi itu. Kemudian yang keempat, yaitu ingat baik-baik dan hubungi baik-baik, sambung hubungan dengan kawan-kawan terdekat bapak kita atau keluarga kita atau orang tua kita. Ya, uddi abih dalam bahasa hadisnya seperti itu. Yang kelima, bayarkan hutang orang tua kita. Yang keenam, bersedekah atas orang tua kita. Ini semuanya yang ada dalilnya. Yang ketujuh, menghajikan atau mengumrahkan orang tua kita. Ya. Nah, ini beberapa dalil yang bisa digunakan, beberapa hal yang bisa digunakan untuk bakti orang tua setelah mereka meninggal. Adapun pembacaan Al-Qur'an, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Imam Ahmad mengatakan sampai orang baca Al-Fatihah, pahalanya untuk orang tua. Baca Yasin, pahalanya untuk orang tua. Imam Ahmad mengatakan sampai. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan tidak sampai, karena belum ada dalilnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, istrinya Khadijah belum beliau bacai Al-Fatihah. Padahal beliau sangat cinta kepada istrinya. Meninggal anaknya Ummu Kalsum, Ruqayyah, sebelum beliau, belum beliau bacai Al-Fatihah. Kemudian para sahabat Nabi, ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, belum juga membacai, mengirimi Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW. Tidak ada satu hadis pun, tidak ada dalilnya. Ini mazhab Imam Syafi'i. Lalu Imam Ahmad berdalil dengan apa? Itu itu berdalil dengan keumuman ayat, keumuman hadis yang berbunyi, "Idza mata ibnu Adam inqata anhu amaluhu illa min salat." Jika anak Adam meninggal, maka terputus darinya amalan kecuali tiga. Sadaqatin jariyah, sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat, atau waladin salihin yad'ulah, anak saleh yang mendoakannya. Termasuk mendoakan baca Quran dan disampaikan pahalanya. Kata mereka sampai. Dalil yang lain dipakai oleh Imam Ahmad yaitu inna auladakum min kasbikum. Anak-anak kalian adalah hasil usaha kalian. Jadi apapun yang dilakukan oleh anak-anak kita, maka itu adalah hasil usahanya. Indahnya kalau orang tua punya anak saleh. Ya. Punya anak suka baca Quran, punya anak suka berdoa, punya anak suka berdakwah, punya anak suka nuntut ilmu, nyampaikan ilmu kepada orang lain. Oh, orang tuanya mendapatkan pahala. Nah, kata mereka, kata Imam Ahmad ini sampai. Ya, ini sampai. Itu dalil yang menunjukkan sampai bacaan anak sampai kepada orang tua. Yang jelas terjadi perbedaan pendapat. Yang saya heran di zaman sekarang malah yang mengaku mazhab Syafi'i mengatakan sampai, padahal Imam Syafi'inya tidak mengatakan sampai. Oh, imam yang mana diikuti? Syafi'i mana itu dia diikuti? Ya, itu dia. Nah, itu dia para ikhwan sekalian. Taib. Kalau sudah terjadi perbedaan pendapat di sini, maka jangan diperuncing. Kenapa? Karena para ulama dari mulai semenjak dahulu membicarakannya. Jangan diruncingkan di tengah masyarakat. Ya, yang ingin mengambil pendapat Imam Ahmad, maka amalkan, asalkan dengan dalil. Yang ingin mengambil pendapat Imam Syafi'i, dan ini yang lebih kita kuatkan, tidak, belum sampai, karena belum ada contoh dari Nabi, belum ada contoh dari para sahabat, maka amalkan. Jangan diruncingkan di tengah masyarakat. Biasanya yang meruncingkan ini yang tidak tahu ilmunya. Ya. Nah, itu satu. Tetapi perbedaan pendapat di antara para ulama tidak membicarakan masalah sehari, dua hari, tiga hari, 10 hari, 70 hari, 40 hari, 25 hari, 100, tidak. Mereka membicarakan masalah orang baca Quran pahalanya disampaikan sampai enggak. Adapun pembatasan-pembatasan hari, mulai imam yang empat belum pernah dibicarakan. Nah, paham sekarang? Bedanya, paham masalahnya? Nah, itu dia. Ya, wallahu a'lam. Nah, yang belum pernah mana? Yang nanya. Ada yang nanya lagi? Ibu-ibu ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau mengingatkan aja tadi sebelum azan katanya mau menjelaskan tentang yang di atas, apa, di atas pertengahan betis. Oh iya, hukum sholat dengan memakai pakaian, pakaiannya lebih tinggi dari pertengahan betis, apa hukumnya? Karena banyak celana-celana sekarang yang nanggung seperti itu. Ya, mau ganti pakaian malas akhirnya sholat. Saya pernah melihat orang bersholat celananya selutut, selutut ya mas ya. Zaman sekarang banyak celana selutut. Nah, ini bagaimana hukumnya? Maka jawabannya makruh. Ya, meskipun sah sholatnya tetapi makruh karena dia lebih daripada pertengahan betis. Tetapi dengan syarat tidak kelihatan lutut. Kalau kelihatan lutut maka batal. Kalau kelihatan lutut sholatnya batal. Karena batasan aurat besar bagi laki-laki adalah apa? Dari mulai surah pusat sampai lutut. Wallahu a'lam. Itu saja penjelasannya. Silakan. Ya, Mas Didit. Silakan Ustaz. Ini cuman dari berapa hadis yang Anda dengar tuh Ustaz, untuk pakaian khususnya pertama kita asal hukum pakaian adalah mubah Ustaz ya. Terus begitu ada pelarangan dan begitu ada perintah seperti mungkin pelarangan isbal dan perintah untuk berjilbab, itu apakah ada batasan waktu dan batasan tempat Ustaz? Misalnya kayak di rumah. Kan itu pasti kalau namanya beramal adalah habibunallah habibinanas gitu kan. Ya. Nah, kalau di rumah apakah boleh, apakah tetap tuh untuk berisbal atau ada enggak batasan waktu gitu. Ada batasan tempat maksudnya. Batasan ya. Tempat kecuali mungkin di kamar mandi nggak mungkin lah. Tapi kalau misalnya di rumah istri atau laki-laki pakai celana pendek gitu, boleh nggak seperti itu, Ustaz? Ya. Itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seandainya isbal, maka itu setiap tempat waktu, nggak boleh kita isbal. Tapi kalau masalah pakai celana pendek di hadapan suami atau di hadapan istri, maka kada bercelana pendek pun boleh. Terserah aja tuh anak diapai, terserah aja. Adapun isbal tidak boleh. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Terakhir ya. Hah? Ini masih sebentar. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan isbal, Ustaz. Karena masyarakat sekarang bukan yang kita lihat, Ustaz, dan rasakan bahwa untuk apa namanya isbal sendiri untuk dilecehkan seperti kebanjiran sama kurangan kain itu sudah biasa, Ustaz. Tapi yang sekarang ini permasalahannya adalah masyarakat umum itu mengenalnya bahwa yang celana isbal, celana yang di atas mata kaki itu ciri-ciri teroris, Ustaz. Karena saya ketika ini juga setiap itu saya juga sering dibilang teroris gitu, Ustaz. Teroris. Nah, yang seperti Ustaz juga ketika di bandara. Nah, pertanyaannya bagaimana untuk bersikap yang paling baik untuk menanggapi hal tersebut, Ustaz? Menurut antum gimana? Hah? Menurut antum gimana? Jawab. Jadi laki-laki yang kuat sunnahnya, menurut antum gimana? Kalau ada orang ngatain, ente ISIS, ente teroris. Sementara ini saya cuma senyum dan diam, so. Senyum dan diam di belakang bakwan. Maka jawabannya yang pertama, lihat maslahat, Mas. Kalau yang mengatakan teroris itu orang-orang yang tidak berpendidikan ataupun orang-orang yang, maka kita cukup menjawab bahwa saya bukan teroris. Selesai. Betul? Karena Rasulullah SAW bersabda, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Artinya, siapa yang menuduh dia menandakan bukti. Anda menuduh saya teroris dengan saya celana di atas dua mata kaki, buktinya mana? Dan yamin 'ala man ankar, maka yang dituduh dia kalau mengingkari dia cukup bersumpah, maka kita katakan saya bukan, selesai urusan. Maka saya tanya tadi, sikap antum gimana? Karena jawabannya tidak terlalu sulit. Tetapi beda kalau seandainya ada orang yang dia ingin kebenaran, dia ingin mendalami, benar gak sih orang yang mengatakan tidak isbal itu teroris, maka kita jelaskan dengan dari Al-Quran dan Sunnah bahwasanya ini adalah Sunnah Rasul, bukan Sunnah teroris, ya. Dan begitulah Islam diasingkan dengan pemberian gelar-gelar yang buruk, ya, pemberian gelar-gelar yang buruk. Jadi nasihat saya ketika mendapatkan seperti itu, lihat orangnya. Jika orangnya tidak pantas untuk diajak dijelaskan, maka kita cukup bersabar dan kita mengatakan saya bukan teroris, sudah cukup. Ya. Adapun kalau seandainya orang memerlukan dalil dan memang dia ingin mengetahui dalilnya, maka jelaskan hadis-hadis yang ada dalam Riyadhus Salihin tadi. Wallahu a'lam. Satu lagi, silakan katanya. Yang terakhir ya. Mungkin masih di luar konteks lagi, Ustaz. Mohon penjelasan singkat pertanyaannya. Bagaimana posisi kita pada saat berdiri hendak sujud? Apakah tangan dulu atau lutut dulu? Itu aja, Ustaz. Mohon penjelasannya. Ini khilaf di antara ulama. Ini khilaf fiqhi mu'tabar. Khilaf fikih yang dianggap oleh para ulama mempunyai kedudukan. Jadi kalau ada orang yang mau sujud dia tangan duluan, atau sebaliknya lutut duluan, maka terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Awal mula terjadi perbedaan pendapat dari hadis Rasulullah SAW yang bersabda, "Idza sajadtum fala tabruk kama yarbukul kama yabrukul ba'ir." Jika kalian ingin sujud, maka janganlah kalian turun seperti turunnya onta. Nah, turunnya onta itu adalah lutut duluan sebelum tangannya. Ustaz, onta emang punya tangan? Bukan itu. Tetapi onta itu kalau turun lutut duluan. Nah, ini hadis ada yang mensahihkan, ada yang melemahkan. Sebagian ulama yang melemahkan bahwasanya hadis ini lemah, dan yang benar terbalik, yaitu janganlah engkau turun seperti turunnya onta, tetapi letakkanlah lutut sebelum kedua telapak tangan. Akhirnya terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Wallahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat hadis itu sahih dan lanjutan dari hadis tadi, maka letakkanlah kedua telapak tangan sebelum kedua lutut. Tetapi jika ada orang yang sholatnya lutut duluan sebelum kedua telapak tangan, sah tidak sholatnya? Sah. Tidak ada perbedaan pendapat antara ulama dalam hal ini. Dua-duanya sah. Cuma kita berbicara mana yang lebih kuat. Adapun dua-duanya, dua-duanya sah. Allah. Seperti misalkan dalam perkara telunjuk, ya, pendapat-pendapat ulama sah. Ada yang mengatakan attahiyatulillah, langsung memberi. Ada yang mengatakan ashadu alla. Ada yang mengatakan ashadu alla ilaha illallah. Ini sah semuanya. Silakan siapa yang kita kuatkan pendapat yang ketika mulai attahiyatulillah. Ya, yang tidak ada yaitu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasul. Nah, ini mengawani ini kedadanya. Ya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Cukup kiranya, kalau terus enggak cukup waktunya. Subhanakallah wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.